alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wa attaba'atharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sarih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Masih pada pembahasan tentang hadis kisah petualangan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa alaihi salam melakukan rehlah perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, beliau akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir untuk belajar kepadanya. Beliau berkata dengan penuh adab, ya, apa kata beliau? Mungkinkah, ya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda? Apakah aku boleh untuk belajar kepadamu, ya, agar engkau mengajariku di antara apa yang diajarkan oleh Allah SWT kepadamu? Lalu Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup sabar. Sebagai isyarat bahwasanya penuntut ilmu ya harus sabar dalam menuntut ilmu. Jika dia tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan gagal dalam menuntut ilmu. Ya, namun Nabi Musa alaihi salam dengan optimis bahwa dia akan bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang sabar. Oleh karenanya beliau mengatakan, satajiduni insya'allahu sabirah wala aksi laka amrah. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Ya, karena sabar dalam menuntut ilmu adalah kunci ya kesuksesan dalam menuntut ilmu. Wala aksi laka amrah, dan saya tidak akan bermaksiat terhadapmu. Dan ini juga salah satu kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu, yaitu dia beradab, dia taat kepada ustadznya selama ustadznya tidak memerintahkan kepada hal yang maksiat. Adapun apabila memerintahkan yang maksiat, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ya, selama itu bukan maksiat, hendaknya bagi seorang murid untuk taat, hormat, ya, memuliakan gurunya. Manakala seorang murid menghormati gurunya, maka dia akan mendapatkan keberkahan ilmu dari guru tersebut. Sebaliknya, jika seorang murid, seorang santri tidak memuliakan, tidak beradab ya kepada ustadznya, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dari sang guru. Oleh karenanya, dahulu para ulama ussalaf sangat memperhatikan adab kepada guru ini. Ya, disebutkan oleh Ibnu Jamaah Al-Kinani bahwasanya dahulu para ulama ussalaf apabila keluar untuk menuntut ilmu, maka mereka berdoa. Ya, mereka berdoa, Allahumma stur aiba syaihi. Ya Allah, tutupilah aib guruku. Ya wala tahrimna anhu il barakata ilmi. Dan jangan kamu haramkan atas diriku keberkahan ilmunya. Yani dahulu para ulama ussalaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya ditutupi aib gurunya, karena kalau seorang murid ya ketika dia mendapati aib gurunya kemudian tidak bisa berinteraksi dengan baik menghadapi aib gurunya tersebut, akhirnya ya yang terjadi adalah kebencian ya, ghibah terhadap gurunya. Dan manakala itu terjadi ya pada seorang murid, maka dia ya akhirnya apa? Malas untuk belajar kepada sang guru tersebut, karena yang ada pada dirinya adalah apa? Kebencian. Ya, yang ada pada dirinya adalah kebencian. Taib. Setelah Nabi Musa alaihi salam mengatakan demikian bahwa dia akan sabar dan dia tidak akan maksiat kepada Nabi Khidir sebagai gurunya, ya, walaupun secara kedudukan siapa yang lebih utama? Nabi Musa alaihissalam. Dan ini faedah penting, bahwa ya, usia tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Belajarlah walaupun kepada orang yang lebih muda dari kita, selama dia memiliki ilmu, ya, belajarlah kepadanya. Demikian juga ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam, tawadhu'nya seorang penuntut ilmu, ya, tawadhu'nya seorang penuntut ilmu. Maka jangan sombong dalam menuntut ilmu. Jangan mentang-mentang ya kita lebih lama belajarnya, ya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tua usianya, sehingga kita sombong dalam menuntut ilmu kepada sang guru, maka ini tidak diperkenankan. Ya, dahulu Qatadah pernah mengatakan, atau Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, yaitu ya, orang yang pemalu dan orang yang sombong. Maka sombong salah satu penghalang, tembok yang menghalangi seorang penuntut ilmu dari mendapatkan ilmu. Baik, selanjutnya kita sampai pada hadis, kita lanjutkan. Fantalaqa, ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahr laisa lahuma safina. Maka keduanya, yakni Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya pergi berjalan ala sahilil bahr, di tepi lautan. Laisa lahuma safina, ya, tidak ada kapal untuk mereka. Baik, kalau ada yang mengatakan, bukankah bersama mereka Yusa bin Nun? Yang bersama siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kenapa tidak disebutkan? Para ulama mengatakan, ya, tidak disebutkannya Yusa bin Nun karena dia hanya tabi', pengikut. Jadi lakon utamanya adalah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir. Tidak disebutkannya Yusa bin Nun, ya, ya, karena dia bukan inti, dia adalah tabi', ya, dia hanya pengikut saja. Lakon utamanya adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada pendapat yang kedua, tidak disebutkan Yusa bin Nun karena memang tidak ikut, ya, di perjalanan selanjutnya. Jadi berhenti pada setelah ketemu dengan Nabi Khidir, maka Yusa bin Nun, ya, tidak ikut. Jadi ada dua pendapat dalam masalah tersebut terkait tentang Yusa bin Nun, kenapa tidak disebut dalam kisah setelahnya. Baik, yang menarik di situ bahwasanya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam berjalan. Ya, berjalan. Ya, ini berjalan kaki. Ya, berjalan kaki. Ya. Dan ini menunjukkan salah satu perjuangan dalam menuntut ilmu. Yaitu mereka berjalan kaki. Ya, enggak kayak sekarang. Kita ke ma'had naik mobil pribadi, naik bis, naik kereta, naik pesawat. Dahulu ikhwan, ya, para nabi, demikian juga para sahabat, para ulama ussalaf, ya, belum ada kendaraan transportasi modern seperti sekarang. Paling banter mereka naik kuda, unta, himar, keledai, ya. Bahkan banyak juga karena tidak memiliki kendaraan, karena kendaraan kuda, unta itu juga mahal. Mereka enggak semuanya sanggup untuk membelinya, ya. Maka banyak di antara mereka yang kemudian berjalan kaki. Ya, antum baca kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, ya, perjalanan para ulama dalam mencari ilmu hadis karya Al-Khatibul Baghdadi, ya. Ada yang sebagian berjalan kaki berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai pingsan, ya. Bahkan ada yang sampai kelaparan. Ya, maka ini perjuangan dalam menuntut ilmu. Benar kata Imam Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai, yang enak. Artinya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Dan ini satu kaidah penting, bahwa semua kebahagiaan, semua kelezatan diraih dengan perjuangan. Orang-orang yang mendapatkan dunia, antum kalau lihat orang-orang yang mendapat sukses dalam dunia, ya, apakah mereka mendapatkannya dengan kemalasan? Ya. Saya pernah membaca buku, ya, kisah orang-orang pengusaha sukses di Indonesia. Kalau antum melihat ceritanya mereka, mereka dari nol, mereka penuh dengan perjuangan, pengorbanan. Antum kalau tahu kisahnya seorang miliarder di Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, sehingga ada bank namanya Bank Ar-Rajhi, ya, orang termasuk paling kaya di Saudi Arabia. Ya, kalau lihat kisahnya, dahulunya beliau adalah pekerja kasaran, ya, kerja tukang bersih-bersih, ya, ngepel, nyapu, ya, kemudian buka usaha dan seterusnya, sehingga menjadi orang yang sukses. Itu dalam masalah apa? Dunia. Maka demikian juga dalam menggapai kesuksesan di akhirat. Ya, kalau para pencari dunia, mereka untuk mendapatkan dunia harus dengan perjuangan, harus dengan pengorbanan. Maka demikian juga orang yang mencari kesuksesan di akhirat, orang yang mencari ilmu. Ya. Jadikan ini satu kaidah. Semua kesuksesan, semua kelezatan tidak diraih kecuali dengan kelelahan. Ya, kecuali dengan kelelahan. Karena memang surga itu barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Surga tidak diraih dengan santai-santai. Surga tidak diraih dengan kemalasan, tapi surga diraih dengan perjuangan, dengan pengorbanan, ketabahan, ya. Nah, intinya keduanya kemudian berjalan di tepi lautan dan tidak ada nunggu lama, enggak ada kapal. Famarrat bihima safina. Kemudian setelah nunggu lama ada kapal. Fakallamuhum an yahmiluha. Akhirnya mereka pun ya ngomong kepada pemilik kapal supaya bisa membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Fa'urifal Khidir. Nabi Khidir dikenal karena ini di areanya Nabi Khidir. Nabi Musa enggak dikenal, Yusa bin Nun tidak dikenal, ya, yang dikenal adalah Khidir. Karena ada yang dikenal yaitu Khidir, akhirnya fahamaluhuma bighairi naul. Akhirnya ya, para pemilik kapal tersebut mereka membawa keduanya yaitu Musa dan Nabi Khidir bighairi naulin, tanpa upah, enggak pakai bayar, gratis. Karena ada yang dikenal. Biasa kita kalau misalkan numpang gitu ya, punya mobil, terus ada teman kita yang kita kenal. Biasanya kalau orang lain biasanya bayar, tapi ini karena teman sendiri, tetangga sendiri, ya, apalagi calon mertua misalkan. Nah, wah, gratis sajalah. Ya, gitu. Ya, seperti itulah ya yang dilakukan oleh pemilik kapal tersebut, karena ada Khidir yang mereka kenal, akhirnya enggak pakai apa? Bayar. Enggak pakai bayar. Mestinya bayar. Kita naik kapal, naik bis, naik pesawat bayar, tapi ini karena ada Nabi Khidir yang mereka kenal sebagai orang yang saleh, udah enggak pakai bayar. Faja'a usfurun fawaqa'a 'ala harfis safina. Fanaqara naqratain naqratan aw naqrataini fil bahr. Kemudian datanglah usfur, ya, burung. Ya, usfur, burung. Fawaqa'a 'ala harfis safina. Kemudian ya, burung tersebut singgah di di pinggir kapal tersebut. Fanaqara naqratan. Naqara, apa naqara itu? Mematuk gitu ya. Sekali patuan atau dua kali patuan fil bahar, di lautan. Ini untuk minum atau matuk ya. Ya. Ya, ini mematukkan kepalanya. untuk minum di laut tadi. Faqala al-Hadir melihat burung tadi yang mematuk ya sekali dua kali ke laut, maka Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanakrati hadzal usfuri fil bahr. Wahai Musa, ya, tidaklah ilmuku dan ilmumu, ya, dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seperti mematuknya burung ini di lautan. Akhirnya ilmu kita ini apa? Dikit banget. Ilmu saya dan ilmumu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ya tadi burung yang mematuk sekali dua kali. Mematuk sekali dua kali itu cuma dapat berapa air sih? Dikit kan? Itulah perbandingan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada apa-apanya. Sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, jangan pernah kita apa? Sombong. Jadi di sini Nabi Khidir ingin memberikan pelajaran kepada muridnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, agar jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Karena sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, sesungguhnya ilmu kita itu apa? Sedikit. Benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita ini dikit. Makanya ikhwan, ya, perhatikan baik-baik. Jangan pernah sombong dengan apa yang telah kita dapatkan berupa ilmu. Antum sudah bisa ya baca kitab gundul misalkan. Jangan kemudian apa sombong. Wah, ini di desa saya kayaknya baru ana aja yang bisa. Ya. Enggak ada yang lebih pintar dari saya. Masyaallah. Baru hafal misalkan 15 juz, ini kayaknya di desa saya ini yang paling banyak hafalannya. Ya. Saya harusnya yang paling berhak untuk jadi imam. Imam kabir di Masjidin Sohir. Dan lain sebagainya dari was-was dari setan yang terkadang menggelincirkan seorang penuntut ilmu sehingga dia menjadi orang yang sombong. Karena ingat, ilmu itu terkadang membuat orang sombong sebagaimana harta, jabatan, tahta membuat orang sombong. Kata sebagian ulama ussalaf, inna lil ilmi tughyanan katuhyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu membuat orang sombong, congkak, seperti harta membuat orang sombong dan congkak. Makanya ya, surat Al-Kahfi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau antum perhatikan surat Al-Kahfi itu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk membacanya terutama malam Jumat dan hari Jumat, itu bercerita tentang empat fitnah. Tentang empat fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah menghadapi fitnah mempertahankan agama. Dan itu diwakili oleh kisah Ashabul Kahfi tentang para pemuda yang berlindung ke goa untuk mempertahankan keimanan mereka, akidah mereka. Ini adalah fitnah untuk menjaga agama. Yang kedua adalah fitnah tentang harta. Ya, tentang fitnah harta. Dan ini diwakili oleh kisah ya pemilik dua kebun. Ya. Baik, yang ketiga adalah fitnah ilmu. Jadi ilmu ini juga fitnah, ya. Jangan sampai ada anggapan bahwa kita kalau sudah menuntut ilmu sebagai santri, sebagai ustaz, berarti sudah selamat dari fitnah. La. Kalla thumma kalla. Bahkan kita tahu Tiga golongan yang pertama kali dicampakkan oleh Allah SWT ke neraka, nomor satu adalah ya orang yang memiliki ilmu. Di antaranya salah satunya adalah orang yang memiliki ilmu, ya, kemudian diseret oleh Allah SWT ke neraka. Orang yang membaca Al-Quran, ya, jadi orang-orang yang notabene bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah, tapi terfitnah, ya. Baik. Yang keempat adalah fitnah kekuasaan, dan ini diwakili oleh kisah Dzulqurnain. Ya, makanya surat Al-Kahfi ini adalah surat yang sangat penting, ya, karena membicarakan tentang, ya, kiat-kiat menghadapi fitnah-fitnah dalam kehidupan ini. Baik itu fitnah agama, maupun fitnah harta, maupun fitnah ilmu, maupun fitnah, ya, kekuasaan, jabatan, tahta, ya. Baik. Jadi Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar tidak sombong dengan ilmu, ya, yang kita miliki. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya, para penuntut ilmu, agar kita selalu tawadhu, agar kita tidak sombong dengan ilmu yang telah kita miliki. Ya, ingatlah, ya, bahwa ilmu kita sedikit. Semakin kita mendalami ilmu agama ini, kita akan semakin merasa bahwa ilmu kita apa? Masih sedikit. Ya, kalau yang sombong dengan ilmunya itu berarti apa? Ya, masih pemula dalam menuntut ilmu. Masih tahap awal. Para ulama ada yang mengatakan al-ilmu salah satu asybar. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Man dahala syibral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Ya, seorang kalau belajar baru awal-awal itu sombong. Petentang-petenteng. Ya, baru bisa baca, baru kelar, ya, marfu'at, mansubat, ya, udah merasa bahwa dia adalah sibawai. Ya, dia baru belajar fikih, tamat satu kitab, seakan-akan dia adalah Imam Syafi'i. Ya. Nah, kalau sudah khatam tiga kitab, ya, Masya Allah, mujtahid mutlak. Ya. Mufti. Oh. Dan sebagainya. Ini kalau apa? Kalau pemula. Wa man dakhala sibrasani tawadha. Kalau dia masuk pada tahapan yang kedua, maka dia akan tawadhu. Semakin kita mendalami ilmu, kita akan semakin tawadhu. Wa man dakhala sibras salis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, dia akan sadar bahwa dia adalah masih bodoh. Ya. Antum kalau misalkan semakin menggeluti ilmu agama ini, bukan kemudian malah semakin sombong, malah semakin sadar banyak ilmu yang belum kita tahu. Coba pergi ke maktabah, ya, sekali-kali pergilah ke maktabah, walaupun cuma lihat-lihat toh, ya, walaupun belum bisa baca kitabnya, nggak apa-apa, pergi ke maktabah, ya, tanya pada diri antum, dari sekian kitab yang ada, sudah berapa kitab yang antum tamatkan? Sudah berapa kitab yang antum baca? Itu saja sudah menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Ya, itu baru maktabah kecil kita loh. Antum kalau ke maktabah-maktabah, misalkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya, itu bisa 20 kali lipatnya. Ya, 20 lipatnya dari maktabah yang kita miliki, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita, ikhwan. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah, ya, memiliki ilmu, enggak butuh ilmu lagi, enggak butuh belajar lagi. Kapan saja seorang merasa dia tidak membutuhkan ilmu, ya, enggak perlu belajar lagi, maka disitulah dia menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Kita terus butuh kepada ilmu. Seperti halnya kita butuh kepada makanan dan minuman. Walaupun corona, pernah enggak libur dulu makannya? Enggak. Orang tetap akan membutuhkan untuk bertahan. Ya, maka begitu juga dalam menuntut ilmu. Baik. Selanjutnya, fa'amadal hadir ila lawhin min alfahis safina fanaza'ahu. Hidir kemudian menuju kepada lawah. Lawah itu layar. Ya. Dari layar kapal. Fanaza'ahu dan mencabutnya. Jadi Nabi Khidir sudah dikasih tumpangan, gratis pula. Ternyata dia malah mencopot layar kapal tersebut. Ya. Faqala Musa. Musa enggak terima nih. Ya. Kita sudah dapat tumpangan, gratis pula, kok malah ngerusak. Qaumun hamaluna bighairi naul. Amatta ila safinatihim fa kharabtaha lituhriqa ahlaha. Ya, hatinya Nabi Musa enggak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang mengingkari hal itu. Qaumun, suatu kaum yang membawa kita ya tanpa upah. Kita enggak pakai bayar nih. Ini pemilik kapal ini udah baik banget sama kita. Sudah dikasih tumpangan gratis ya, majanan gitu ya. Nah, tapi engkau wahai Khidir malah ya mencabut layarnya. Ya. Fa kharaqtaha, lalu kamu mencabutnya, lituhriqa ahlaha. Entar malah apa? Tenggelam. Karena kalau dicabut berarti ada kerusakan. Air akan bisa gampang apa? Masuk. Berarti sama saja menenggelamkan penumpangnya. Ini pelajaran pertama. Nabi Musa enggak terima ya dengan perbuatan Nabi Khidir. Dengan perbuatan Nabi Khidir karena menurutnya itu adalah sebuah kemungkaran. Ya, dan orang yang melihat kemungkaran harus diingkari. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adzaful iman. Maka Nabi Musa alaihi salam mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tapi ya, disinilah Nabi Khidir ingin mengajarkan kepada Nabi Musa bahwa ada ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir, apa yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, makanya beliau mengingatkan. Qala alam akul innaka lan tastati amaiya sabra. Kata Nabi Khidir, bukankah sebelumnya sudah kukatakan padamu, engkau enggak bakalan sabar belajar sama aku. Ya. Tuhan, sudah kubilang sejak awal. Enggak bakalan apa? Sabar kamu belajar sama saya. Ada hal-hal yang di luar nalar, di luar akal. Ya. Naam. Qala la tu'ahidni bima nasitu. Seketika itu pula Nabi Musa alaihi salam sadar akan kesalahannya. Ingat persyaratan ya yang dia sepakati bersama gurunya, yaitu Khidir. Janganlah kamu hukum aku dengan apa yang aku apa? Lupa. Ya, bahasa mudahnya, afwan ya ustaz, ana lupa. Ya, ana lupa. Gitu ya. Maka di sini pertama pelajaran penting yang pertama, satu yaitu seorang murid apabila mendapati hal-hal yang di luar ya nalarnya, di luar akalnya ya. Jadi dua sisi gitu ya. Seorang ustaz hendaknya menjaga muru'ah supaya tidak terjadi su'udzon dari muridnya. Seperti dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan Sofiyah istrinya ya, kemudian ada dua sahabat Ansar yang lewat ya, dan mereka bergegas. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala rislikuma innaha Sofiyah. Ya, pelan-pelan. Ini Sofia yang bareng sama saya, Sofia. Jangan sampai ada apa? Suudon. Ternyangka, Nabi sama siapa tuh? Ya. Sama siapa ya? Ya. Ini kadang-kadang timbul apa? Suudon. Mungkin antum melihat ada seorang ustaz, kok dia sama akhwat ya, siapa ini? Enggak taunya istrinya sendiri. Mungkin itu mbaknya, mungkin itu uminya. Ya, kita enggak tahu. Jangan kemudian langsung apa? Suudzon terlebih dahulu. Ini yang dilakukan seorang murid. Yang dilakukan seorang ustaz, hendaknya dia menghindari hal-hal yang membuat suudzon. Baik. Kemudian di antara faedah penting juga adalah ya, meminta maaf kepada ustaz. Meminta maaf. Seperti Nabi Musa alaihi salam meminta maaf kepada siapa? Nabi Khidir. Jangan kau hukum aku karena kesalahanku yang aku lakukan karena lupa. Karena memang lupa, gimana lagi? Betul, saya sudah berjanji untuk sabar, ya, tapi ya, ana khilaf, ana lupa. Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Ya, tolong maafkan saya, ustaz. Jadi minta maaf seperti itu jauh lebih bagus daripada ngeyel sama ustaznya. Bantah ustaznya. Ya. Nah, ini tidak sopan. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Memang apa yang dilakukan oleh Nabi Musa yang pertama kali ini adalah karena lupa. Jadi betul-betul karena lupa. Biasa seorang santri ya, walaupun mungkin dia sudah membaca peraturan, kadang peraturan ma'had. Mungkin dia masih baru, akhirnya apa? Lupa. Sehingga perlu apa? Teguran. Taib, fantolaka. Keduanya pun kemudian pergi. Fa'idha hulamun yal'abu ma'al hilma. Tiba-tiba melihat ada seorang anak. Anak-anak. Hulam itu masih anak-anak. Ya, hulam itu masih anak-anak. Ya, belum balik lah. Fa'akhadhal khadiru bi ra'sihi min a'la. Nabi Khidir kemudian mengambil kepalanya dari atas. Faqtala'a ra'su biyadih. Sehingga putuslah kepalanya. Digimanakan ya? Jadi kayak dipotong itu tapi dengan tangan. Dan ini menunjukkan kekuatannya Nabi Khidir alaihi salam. Jadi anak itu dia lagi main sama teman-temannya. Disebutkan dalam sebagian riwayat atau syarah itu lagi 10 orang, ini paling ganteng sebenarnya. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihi salam kemudian apa? Mengambil kepala anak tersebut kemudian dipatahkan. Ya, dipatahkan. Mati. Faqala Musa. Hati Nabi Musa enggak terima lagi. Ini anak-anak kecil tiba-tiba kemudian dibunuh. Kita tahu semuanya. Membunuh itu dosa besar. Apalagi bunuh anak kecil yang masih belum berdosa, masih fitrah gitu ya. Lah ini kok dibunuh oleh Nabi Khidir? Nabi Musa enggak kuat lagi. Maka dia mengatakan faqala Musa aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Wahai Khidir, apakah engkau membunuh jiwa yang masih bersih, zakiyah, masih bersih, masih anak-anak, masih fitrah. Ya, masih belum melakukan dosa. Bighairi nafsin, bukan karena kisos. Mungkin karena kalau anak itu misalkan karena membunuh gitu ya, mungkin masih bisa masuk akal gitu, diterima oleh Nabi Musa. Ini bukan dia lagi main-main tapi dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya. Enggak terima lagi Nabi Musa. Ini bukan karena lupa. Kalau yang pertama tadi karena lupa. Yang kedua karena memang gejolak hatinya Nabi Musa alaihi salam tidak menerima peristiwa tersebut. Maka diingatkan lagi oleh Nabi Khidir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah mengatakan padamu? Perhatikan. Kalau lafaz yang pertama alam akul innaka. Enggak pakai apa? Laka. Kalau yang kedua, qala alam akul laka. Di situ ada tambahan apa? Laka. Ini karena peringatan yang kedua, artinya peringatannya lebih keras. Makanya kalau misalkan murid melanggar, pertama mungkin diingatkan dengan cara yang halus, pelan-pelan diomonginya. Melanggar lagi, jangan salah kemudian peringatan yang kedua lebih keras. Bahkan mungkin antum dihukum. Ya. Nah. Jadi pertama ya teguran dulu. Kedua, teguran lebih keras, bahkan mungkin disertai dengan hukuman. Itu tidak mengapa. Ya, seperti yang dilakukan oleh Khidir di sini. Ada tambahannya. Qala alam akul laka. Ada tambahannya laka. Itu faedahnya kata para ulama adalah untuk tambahan teguran. Ya, untuk tambahan teguran. Bukankah aku telah mengingatkan kamu berkali-kali, ya, bahwa kamu tidak akan sanggup untuk sabar denganku. Qala Ibnu Uyainah wa hakadha aukat fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryati istat'ama ahlaha fa'abau ayyudhayifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadha qala al-hadir biyadihi fa'aqama. Baik. Kisah yang ketiga. Keduanya akhirnya kemudian pergi sampai mendatangi suatu penduduk desa. Ya, dan mereka meminta jamuan dari penduduk desa tersebut. Tetapi penduduk desa tidak menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati satu tembok yang akan roboh. Lalu dibangun oleh Nabi Khidir. Ya, ini pun diingkari oleh Nabi Musa untuk yang ketiga kalinya. Qala Musa, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Kalau kamu mau wahai Khidir, mendingan apa? Minta upah. Udah mereka enggak menjamu kita. Ya, ngapain kamu apa? Bangun tembok dinding yang mau roboh gratis lagi. Qala hadza firaqu baini wa baini. Kata Nabi Khidir, ini adalah perpisahan antara aku dengan antara kamu. Dah tiga kali. Kamu udah protes tiga kali, melanggar tiga kali. Ya, maka ini perhatian juga bahwa seorang murid biasanya kalau sudah melanggar tiga kali, biasanya sudah tidak ada maaf. Mungkin yang pertama masih dimaafkan, ya mungkin lupa, mungkin masih baru gitu ya. Yang kedua lebih keras lagi, ya peringatannya. Kalau sudah ketiga, nggak ada alasan lagi lupa. Ya, di sini mungkin mengambil tindakan yang dikeluarkan atau yang lain, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Udah, kayaknya sudah tiga kali, ini sudah tidak ada maaf lagi untuk kamu. Ya, dan kemudian Nabi Khidir menyampaikan. Adapun yang pertama, kenapa? Yang pertama itu, kenapa dirusak oleh Nabi Khidir? Karena di sana, di tepi lautan nanti, di sana ada raja yang akan mengambil kapal-kapal yang bagus. Daripada kapal ini nanti diambil, udah saya rusak aja. Karena kalau nanti dirusak, nanti nggak diambil sama raja yang zalim tersebut. Mendingan mana? Mendingan diambil sama raja, diambil sama apa ini? Apa kayak gitu dulu? Mafia laut, bajak laut, nah, ya. Daripada diambil sama mereka, mendingan saya rusak. Ya, saya rusak sedikit. Ini disebut oleh para ulama dengan kaidah apa? Akhafu adz-dzararain. Diambil dalil oleh para ulama, akhafu adz-dzararain. Apa itu akhafu adz-dzararain? Kalau berbenturan antara dua mafsadat, maka pilihlah mafsadat yang lebih ringan. Di hadapan Nabi Khidir ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kapal tersebut akan diambil, dirampas oleh mafia laut tadi. Kalau ini bagus, diambil sama mereka. Kalau dirusak sedikit, ya dirusak sedikit, mereka enggak akan ngambil. Betul, nanti ini merugikan pemilik kapal, tapi masih bisa diperbaiki. Ya, daripada dia beli lagi lebih berat malahan. Maka dia memilih madharat yang lebih apa? Kecil. Makanya kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, idza tazaham adadul mafasid yuqaddamul adana minal mafasid. Apabila berbenturan dua mafsadat, maka yang dipilih adalah mafsadat yang lebih ringan. Baik. Adapun yang kedua, anak tersebut, kenapa? Karena anak ini ya nanti dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dari mana Nabi Khidir tahu? Dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi, dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dalil yang sangat kuat ya bagi jumhur ulama bahwa Nabi Khidir itu adalah nabi. Ya, bahwa beliau adalah seorang nabi. Kalau bukan nabi, mana tahu deh. Ini enggak boleh dicontoh. Wah, ini anak kecil ini entar ke depannya ini anak durhaka ini. Patennya saya. Enggak boleh, antum tahu dari mana? Dapat wahyu dari mana? Kalau Nabi Khidir ya dia dapat naba, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik, adapun yang ketiga, kenapa beliau walaupun tidak dijamu oleh penduduk desa tersebut, namun beliau mau untuk membangun tembok yang akan roboh. Ya, disebutkan oleh Nabi Khidir bahwasanya di tembok tersebut ya, wa ammal jidaru apa? Fakana li hulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtau kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya, adapun tembok itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Dan di rumah tersebut, di bawahnya tembok tersebut ada kanzul lahuma. Harta simpanannya dari orang tuanya itu disimpan di situ. Wa kana abuhuma salihah. Adalah kedua bapaknya itu orang yang saleh. Ya, dan ini faedah penting. Bahwa kalau bapak itu orang yang saleh, maka Allah akan jaga anak-anaknya. Walaupun dia nanti sudah mati, Allah akan jaga anak-anaknya. Gitu ya. Jadi walaupun ini bapaknya sudah meninggal dunia, tapi Allah SWT jaga lewat Nabi Khidir. Di rumah tersebut, di bawah tembok tersebut, ternyata ada peninggalan orang tuanya yang disimpan di situ. Ya, maka dengan membangun ya tembok dinding yang akan roboh tersebut, berarti itu membantu kedua anak yatim. Baik. Intinya, ikhwan, kisah ini adalah kisah yang sangat menarik dan kisah yang penuh dengan ibrah dan faedah. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, yarhamullahu Musa lawaditna law sabar hatta yuqassa alaina min amrihima. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ya, kita pingin seandainya dia sabar sampai kita dikisahkan lebih panjang daripada itu. Artinya, ya, andaikan Nabi Musa lebih sabar lagi, ya tentu kisahnya akan lebih panjang. Tapi ternyata ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain mengakhiri hanya dengan tiga peristiwa tadi. Baik, banyak faedah dari kisah ini, yang paling penting yang sudah kita bahas. Pertama yaitu apa? Rihlah dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi ini sangat dianjurkan. Mondok ini penting. Yang kedua yaitu belajar itu tidak kenal usia. Nabi Musa alaihi salam beliau sudah tua, ya. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi beliau tetap belajar. Yang ketiga di antara faedahnya juga adalah apa? Tawadhu. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu tawadhu dalam menuntut ilmu. Ya, dia tidak sombong. Lihat Nabi Musa alaihissalam, dia tidak sombong untuk belajar kepada Nabi Khidir, walaupun secara kedudukan lebih tinggi Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan di antara faedah juga bahwa hendaknya penuntut ilmu sabar dalam menuntut ilmu. Satajiduni insya'allahu sabira. Hendaknya sabar. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu juga di antara faedah selanjutnya beradab kepada ustaz. Ya, wala aksilaka amra. Ya, dan kita lihat dalam kisah ini beberapa adab Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir. Ya, seperti ucapannya juga, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Ini adalah kalimat yang halus ya dari seorang murid kepada gurunya. Maka ini penting, perhatikan para santri ya, adab. Karena dengan adab antum akan mendapatkan ilmu. Bil adabi tafhamul ilm, kata para ulama. Dengan adab engkau akan memahami ilmu. Kalau antum sudah tidak punya adab, maka antum tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan zakaun nafs, dengan adab, dengan akhlak. Makanya penting bagi para penuntut ilmu untuk ya belajar tazkiyatun nufus. Jangan hanya pinter menghafal, pinter membantah, pinter ini dan itu, tetapi kurang dalam tazkiyatun nufus. Akhlak, adab, ini harus mengimbangi dalam seorang penuntut ilmu. Dan diantara faedah juga bahwa ilmu kita itu sedikit. Ilmu kita sedikit. Setinggi apapun ilmu kita, pada hakikatnya masih sedikit. Maka jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Lihat Nabi Musa alaihi salam, lihat Nabi Khidir, walaupun mereka seorang nabi, tapi ya Nabi Khidir mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa ilmu kita ya pada hakikatnya dibandingkan dengan ilmu Allah tidak lebih dari apa tadi? Burung ya yang matuk ke lautan ya. Ilmu lautan itu diperumpamakan seperti ilmu Allah SWT yang luas sekali. Sedangkan ilmu manusia hanya secuil saja. Ya, secuil. Dan di antara faedah juga dari kisah ini adalah tadi, yaitu hendaknya seorang murid untuk husnudzon kepada apa? Ustaz. Ketika dia mendapati kesalahan ustaznya, yang dia dahulukan adalah husnudzon. Nah, tidak gampang suudzon kepada sang ustaz. Dan di antara faedah juga adalah apabila seorang murid ditegur oleh ustaz, maka hendaknya dia apa? Meminta maaf. Ya, bilang lupa, bilang salah, akui. Itu jauh lebih baik daripada kita apa? Ngeyel, bantah, malah nantangin misalkan ustadznya. Maka ini jauh dari keberkahan ilmu. Baik. Demikian beberapa faedah penting ya, terutama kaitannya dengan ilmu. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada hadis selanjutnya. Dan sebagai faedah kisah-kisah atau kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam ini serta faedahnya antum bisa baca dalam Tafsir As-Sa'di. Dalam kitab Tafsir As-Sa'di Taisirul Karimir Rahman, antum sudah punya kan rata-rata? Di situ Syekh Abdurrahman As-Sa'di membawakan fawaid. Faedah-faedah dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu banyak sekali faedah-faedah yang diambil dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kalau pengen tahu faedahnya apa saja, bisa dibaca dalam Tafsir As-Sa'di. Beliau telah menyebutkan banyak faedah dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Taib. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.